terus terjadi. Liku hidup tiada pasti. Nasibmu wahai kedayaan, penuh kesedihan, penuh di dalam kesedihan. Terjadi liku hidup tiada pasti. Nasibmu wahai keadaan, penuh kesedihan, penuh di dalam kesedihan. Terima kasih. Kabar pun tiada. Oh, oh, oh, kasih. Oh, cinta. Untuk apa ku menderita? Kering sudah air mataku karena cinta. Sudah ku coba melupakan sayang. Diriku beratap menjadi karena cinta. Sudah ku coba melupakan. Cintamu, hanya sayangmu itu yang aku rasakan. Tak pernahkah kau merasakan tentang daku yang lama kau tinggalkan, yang lama kau campakkan di sini. Coba melupakan.